بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawi'il Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih berkenaan dengan Al-Udhiyah, tentang kurban. Ya. Telah saya sebutkan waktu penyembelihan hewan kurban. Dimulai waktunya setelah sholat Id. Ya. Dan barang siapa yang melakukannya sebelum sholat Id, maka tidak dianggap sebagai hewan kurban. Akan tetapi hanya merupakan daging biasa saja, sodakoh, ya. Bukan sebagai hewan kurban. Dan berakhir dengan tenggelamnya matahari di akhir hari tasyrik. Nah, dan semua hari-hari tasyrik ini merupakan hari yang dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Kullu ayami tasyrik dabhun. Setiap hari-hari tasyrik itu boleh untuk menyembelih. Ya. Sehingga waktu untuk menyembelih berarti ada 4 hari. Yang pertama hari Idul Adha setelah salat Id. Kemudian 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, boleh di siang hari, boleh di malam hari, ya, boleh juga di pagi hari. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, ma yusna'u bil-udhiyah, wa ma yalzamul mudahi ida dakhalatil asr. Pembahasan yang kelima, apa yang dilakukan kepada hewan kurban dan apa yang diharuskan bagi yang berkurban apabila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Yang pertama, ma yusna'u bil udhiyah, apa yang dilakukan terhadap binatang kurban. Yusannu lil mudahhi ay ya'kula min udhiyatihi. Disunahkan bagi yang berkurban untuk memakan bagian dari hewan kurbannya. Ya, hukumnya sunnah. Bagi yang berkurban dia memakan bagian dari hewan kurbannya. Wa yahdi lil aqaribi wal jiran wal asdiqa, dan menghadiahkan kepada kerabat-kerabat, tetangga-tetangga dan juga teman-temannya. Sebagiannya dimakan, sebagiannya dijadikan sebagai hadiah. Ya, baik kepada kerabat-kerabat, keluarganya, tetangganya atau teman-temannya. وَيَتَصَدَّقُ عَلَى الْفُقَرَاءِ, dan bersedekah kepada orang-orang fakir. Dan sebagiannya lagi dijadikan sebagai sedekah bagi orang-orang fakir. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqulu minha wa ad'imul ba'isal faqir. Makanlah bagian dari hewan kurban tersebut dan berikanlah makan kepada orang yang sengsara dan orang fakir. Ya. Orang yang sengsara, orang fakir, jarang mereka memakan daging. Nah. Mereka mikir-mikir untuk beli daging kalau untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah. Sehingga di waktu Id, mereka mendapatkan kebahagiaan di antaranya bisa memakan daging. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan untuk makan sebagian dari hewan kurban tersebut dan sebagiannya lagi diberikan kepada al-ba'is al-faqir, orang sengsara dan juga orang fakir. Mereka sangat senang. Wa yustahabu ayya ja'alaha aslasan. Dan disunahkan untuk menjadikannya sepertiga-sepertiga. Sulusun li ahli baiti, untuk keluarganya. Wa sulusun yut'imuhu fuqara jiranihi, sepertiga untuk memberikan makan kepada orang-orang fakir dari kalangan tetangganya. Wa yahdis sulus, dan sepertiganya lagi dijadikan sebagai hadiah. Nah, pada kerabat ataupun yang lainnya. Di hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi sifati udhiyah, tentang sifat udhiyah hewan kurban. Fi sifati udhiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat hewan kurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, wa yut'imu ahla baiti sulus. Rasulullah memberikan makan kepada keluarganya sepertiganya. Wa yut'imu fuqara jirani sulus, memberikan makan kepada fuqara, orang-orang fakir tetangganya, sepertiganya. Wa yatasaddaqu 'ala su'al bis sulus, dan bersedekah kepada orang-orang yang meminta-minta dengan sepertiganya. Rendah di hadis ini mukhtalafun fi, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ada yang mensahihkan, sebagian ada yang mendhaifkan. Ya. Sehingga pembagian sepertiga ini bukanlah pembagian yang wajib. Nah, ini lihat dari sisi mungkin lebih baiknya, lebih afdalnya. Ya. Tapi sekali lagi bukanlah pembagian yang wajib. Nah, mesti kalau kurang dari sepertiga, misalkan gak sah, gak sempurna, tidak. Nah, ya. Dikatakan tadi hadis ini mukhtalaf, sebagian mendhaifkan hadis ini. Dan walaupun sahih, ini tidak menunjukkan kepada kewajiban. Ya, tapi sifatnya mustahab, sunnah, lebih afdal, lebih utama. Sehingga kalaupun dijadikan setengah-setengah untuk fuqara wal masakin atau hadiah, setengahnya lagi untuk keluarganya dan kerabat-kerabatnya, tidak mengapa. Ya. Wa yajuju idhharu luhumil adhahi ba'da salasati ayyam. Dan bolehnya untuk menyimpan daging kurban, ya, setelah 3 hari atau lewat dari 3 hari. Di hadis Buraidah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an idkhari luhumil adahi fawqa salas. Aku melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Ini awal-awalnya Rasulullah melarang. Ya. Dikatakan ketika itu ayyamul majaa' di antaranya. Hari-hari kelaparan. Ya. Jangan sampai menyimpan daging sementara masyarakat sekitar kelaparan. Ya. Tapi setelah itu Rasulullah mengatakan fa'amsiku ma badalakum. Maka simpanlah. Tahanlah apa yang nampak bagi kalian. Setelah itu Rasul membolehkan. Ya, silakan mau menyimpannya. Ya, sekarang enak ada kulkas. Ya, ada freezer. Disimpan pun sampai setahun masih awet. Ya, zaman dahulu enggak ada freezer. Ya, enggak ada kulkas. Sehingga supaya daging itu awet, nah, mereka menjemurnya. Ya. Sesuai dengan apa hari? Tashrik. Ya. Di mana makna hari tashrik itu ya, tashrik itu artinya tadi menjemur daging. Nah, menjemur daging supaya awet. Ya. Sehingga pada hari-hari tersebut, tanggal 11, 12, 13, dinamakan sebagai hari tashrik. Ya. Dikatakan ketika itu mereka menjemur daging supaya awet. Bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Nah, ya. Kalau sekarang walaupun tidak dijemur, dimasukkan ke freezer yang awet. Ya. Barakallahu fikum. Ada penarangan tadi, ya, ketika ayyamul majaa', hari-hari yang kelaparan. Ya, jangan sampai kita menyimpan makanan. Ya, daging misalkan sementara di sekeliling kita kelaparan. Ya. Ma yalzamu atau ma yulzimu murid at-tadhiyah ida dakhalati asru dhil-hijjah. Apa yang diharuskan mayuzam kepada yang hendak berkurban apabila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Telah disebutkan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini hari yang memiliki banyak keutamaan. Ya. Sampai Rasul mengatakan al-a'malu fiha khairun wa habu ilallah. Amalan-amalan yang dilakukan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, apabila kita semangat mengisi hari-hari di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dengan berbagai macam amalan-amalan soleh. Meningkatkan kualitas dan juga kuantitas amalan-amalan soleh kita. Nah, dan ada beberapa perkara yang harus diperhatikan ketika memasuki 10 hari pertama bulan Zulhijjah, khususnya bagi yang hendak berkurban. Idza dakhalat asru dzulhijjah hurima 'ala man arada an yudhiya ay ya'khudha min sya'rihi aw adfarihi syai'an hatta yudhiya. Apabila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, diharamkan bagi yang hendak berkurban untuk mengambil sedikit pun dari rambutnya atau kukunya. Maksudnya tidak boleh mencukur rambutnya. Baik rambut kepala misalkan, atau maaf-maaf saja rambut kemaluan. Nah, atau mungkin rambut ketiak dan lain sebagainya. Hanya nah, tidak boleh ya mengambil rambutnya, mencukur rambutnya. Dan tidak boleh juga baginya menggunting kukunya. Ya. Sampai kapan? Sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Ya, sehingga bagi yang terlanjur misalkan belum memotong kuku, ya biarkan saja dulu. Ya, jangan dipotong. Ini sekali lagi bagi yang hendak berkurban. Ya, adapun bagi yang lainnya tidak mengapa, silakan saja. Yang tidak berkurban silakan saja memotong kukunya, mencukur rambutnya. Nah, kadang-kadang sebagian orang salah kaprah memahami hadis tentang larangan ini. Mereka menyatakan yang tidak boleh itu mencukur rambut hewan kurban. Nah, yang tidak boleh itu memotong kuku hewan kurban. Ya, ini salah kaprah dalam memahami hadis. Kalau kuku hewan kurban kan biasanya dibiarkan ya. Nah, walaupun setahun dua tahun dibiarkan. Apa ada yang biasa memotong kuku hewan kurban? Ada. Ya, sehingga makna hadis ini bukan kepada hewan kurbannya, tapi kepada orang yang hendak berkurban. Di hadisi Ummi Salamah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha marfu'an yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan idza dakhala al-'asru wa indahu udhiyatun yuridu an yudhiya fala ya'khudanna sa'ran wala yuqlimanna dhufran. Apabila masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan dia mempunyai hewan kurban yang hendak dia sembelih, maka janganlah ya mencukur rambut dan memotong kuku. Wa fi riwayatin fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Tidak menyentuh sedikit pun dari rambutnya dan kulitnya. Ya, maknanya tadi tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku. Ya. Apa hukumnya? Apakah makruh ataukah haram? Kalau kita lihat dalam hadis ini sifatnya larangan. Ya, janganlah mencukur rambut dan janganlah memotong kuku. Al-aslu fin nahyi yadullu ala tahrim. Asal dalam larangan menunjukkan kepada apa? Keharaman. Ya. Kecuali ada yang memalingkan dari hukum asal haram kepada makruh. Akan tetapi di sini tidak ada yang memalingkan. Sehingga hukum asalnya haram. Ya. Rambut sudah panjang misalkan. Lupa. Ya, lupa belum dipotong. Sementara dia hendak berkurban. Sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Biarkan. Ya. Biarkan sampai hewan kurbannya disembelih. Ya. Kecuali kalau ada madurat, ya. Rambutnya panjang, kemudian banyak kutunya, mengganggu sekali. Ya, ini darurutubihul madurat. Kalau sifatnya sudah darurat, ini bisa membolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Kukunya panjang misalkan, ya. Kemudian patah. Kalau dibiarkan, oh ini bahaya. Bisa menusuk anak-anaknya. Atau mungkin menusuk bagian anggota tubuh yang lainnya. Ya. Ini darurat namanya. Boleh bagi untuk memotongnya. Nah. Muncul pertanyaan apakah larangan ini berlaku kepada yang hendak berkurban saja? Ataukah bagi keluarganya, jika keluarganya juga? Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala mengatakan, "Wa hadha hukmun khasun biman yudhi. Amma man yudhi anhu fala yata'allaqu bih." Hukum ini, ya, larangan mencukur rambut, memotong kuku, ini khusus bagi orang yang berkurban. Ya. Adapun yang diikut sertakan namanya dalam kurban, maka tidak terkena hukum ini. Ya. Kita berkurban atas nama diri kita, dan kita ikutkan keluarga kita. Ya. Maka yang terkena hukum tadi tidak boleh mencukur rambut dan tidak boleh memotong kuku hanya bagi yang hendak berkurban saja. Adapun yang diikut sertakannya tidak terkena hukum ini. Dan artinya anak kita, istri kita boleh ya, untuk memotong kukunya atau mengambil rambutnya. Nah, kenapa? Dikarenakan Nabi SAW mengatakan wa arada ahadukum ayyudhiya, atau dalam lafaz yang lain wa indahu udhiyatun yuridu ayyudhiya. Ya. Dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban. Nah, beliau tidak mengatakan atau yang diikutsertakan namanya dalam berkurban. Tidak. Ya. Tapi hanya mengatakan dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Nah, begitu juga Nabi SAW, beliau dulu berkurban atas nama dirinya dan mengikutsertakan nama keluarganya. Ya. Akan tetapi tidak dinukilkan bahwasanya beliau SAW memerintahkan kepada keluarganya untuk menahan, ya, tidak mengambil rambut dan kukunya. Nah, oleh karena itu kata Syekh Nusaymin, wa ala hada fayajuju li ahli al-mudahi ay ya'khudu fi ayyami al-'asr min as-sa'ri wad-dufri wal-basara. Nah, oleh karena itu diperbolehkan bagi keluarga orang yang berkurban untuk mengambil rambut, kuku, dan kulitnya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, paham? Jadi ini berlaku hanya kepada yang hendak berkurban saja. Adapun keluarga yang diikutsertakan tidak berlaku hukum ini. Nah, selesai pembahasan tentang kurban. Nah, ya, yeah. Mungkin ada beberapa masalah-masalah berkenaan dengan kurban. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ustaz mau bertanya, apakah ada sunnahnya yang berkurban untuk melihat hewan yang dikurbankan secara langsung atau tidak? Nah, ya, termasuk di antara perkara yang disunnahkan, ya, dia menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Nah, tapi kalau ada halangan, bisa diwakilkan, ya, dan panitia sebagai wakilnya tentunya, ya. Atau kalau tidak bisa juga hadir sekarang, ya, banyak kemudahan. Ya, banyak kemudahan. Bisa melalui video call atau lain sebagainya. Nah, kalau berhalangan. Barakallahu fikum. Dan tidak wajib hukumnya. Hukumnya sunnah. Nah, طيب إلى هنا الحمد لله سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته